بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kenikmatan untuk bisa kembali berkumpul untuk melanjutkan taklim kita yang rutin kita laksanakan setiap malam Sabtu ini untuk menjelaskan sebagian perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkenaan tentang permasalahan kurban dan tata cara penyembelihan. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita masuk ke bab yang berikutnya atau pasal yang kelima. Ya, bagi yang mempunyai kitab lembaran ke-8, 6 lembaran yang ke-8. Berkata Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Uthamin rahimahullahu ta'ala, fima tata'ayyanu bihi al-udhiyatu wa ahkamu. Ya, kapan dikatakan bahwa hewan ini telah menjadi hewan kurban, hukumnya hewan kurban, dan beberapa hukum yang berkenaan tentang permasalahan ini. Maka di dalam bab ini beliau hendak menjelaskan pada kita kapan dikatakan hewan itu disembelih dalam rangka kurban karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita sudah meniatkan bahwa hewan ini dalam rangka untuk kurban, berarti dia sudah mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum-hukum dari hewan yang lainnya. Dalam artian kalau sudah ditentukan bahwa hewan ini untuk dijadikan sebagai kurban, maka tidak boleh dirubah, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diberikan kepada orang lain, ya, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan pada hewan kurban tersebut yang akan mendatangkan kemudaratan padanya. Nah, dan yang lainnya. Maka oleh karena itu di sini perlu kita jelaskan kapan seorang itu dikatakan bahwa dia telah menentukan hewan kurbannya. Sehingga ketika dia telah menentukan akan ada hukum-hukum tersendiri bagi dia yang akan berkurban. Ya. Dan demikian pula ada hukum tersendiri tentang kurban tersebut yang akan dia sembelih. Nah, dan kapan itu? Ya. Dikatakan bahwa hewan tersebut ta'ayyanat bihi al-udhiyah, sudah dikatakan bahwa hewan tersebut untuk kurban dan tidak untuk lainnya. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Beliau mengatakan tata'ayyanul udhiyatu biwahidin min amrain, bahwa kurban itu, ya, sudah ditentukan bahwa itu menjadi hewan kurban dengan salah satu dari dua perkara. Ya. Di sini beliau akan menjelaskan dua perkara. satu persatu akan beliau sebutkan di sini. Jadi dikatakan bahwa hewan ini telah diyakinkan bahwa ini untuk kurban dengan dua perkara yang akan beliau sebutkan. Ahaduhuma, salah satunya al-lafzu, dengan lafaz, ya, dia mengucapkan secara jelas dari lisannya keluar. Bi an yakula, dia mengatakan hadhihi udhiyatun, dia mengatakan ini untuk kurban, ya. Misalnya dia membeli, ya, setelah dia membeli hewan tersebut, baru dia mengatakan hewan ini untuk kurban, hewan ini untuk kurban. Nah, kalau dia sudah mengucapkan itu, ya, maka ini berarti dia sudah menghendaki bahwa hewan tersebut menjadi hewan kurban bagi dia dan tidak boleh dia menggantinya. Tapi dengan syarat ketika dia mengucapkan itu, qasidan insya'a ta'yiniha, yang dia maksudkan ketika dia mengucapkan ini adalah untuk kurban adalah dalam rangka untuk memulai menentukan jenis hewan kurban yang akan dia jadikan sebagai kurban. Ya, jadi ketika dia memilih, dia akan membeli hewan. Nah, maka mungkin dia membeli tiga hewan, tiga ekor kambing misalnya, dia membeli. Setelah dia membeli tiga ekor kambing, dia menunjuk salah satunya, dia mengatakan, ini adalah untuk kurban. Ini saya jadikan untuk kurban saya. Nah, maka ketika dia telah menunjuk, dan yang dia maksudkan ketika dia menunjuk tersebut, adalah untuk menentukan hewan tersebut di antara tiga hewan tadi, dia ingin memastikan bahwa ini yang dijadikan untuk apa, dijadikan sebagai hewan kurban. Maka dalam hal ini sudah resmi dikatakan bahwa hewan tersebut untuk kurban dan tidak boleh diganti. Ya, kecuali dengan syarat yang nanti akan kita sebutkan. Nah, fa amma in qasada al ikhbara, adapun kalau dia memaksudkan pengkhabaran, amma yuridu biha fil mustaqbal, ya. Adapun kalau dia memaksudkan mengabarkan sesuatu yang dia inginkan pada masa yang akan datang, fa innaha la tata'yanu bidzalik, maka sesungguhnya belum dijadikan bahwa hewan tersebut adalah merupakan hewan yang telah ditentukan sebagai hewan kurban. Jadi kalau misalnya dia membeli hewannya, dia membeli seekor hewan, dia mengatakan ini telah menjadi kurban bagi saya. Ini telah menjadi kurban bagi saya. Jadi saya telah menjadikan ini sebagai hewan kurban. Maka di saat dia mengucapkan lafaz itu, maka tidak boleh diganti dengan hewan yang lain, karena hewan tersebut sudah menjadi sudah ditentukan oleh pemiliknya bahwa dia akan dijadikan sebagai hewan kurban. Ah, beda misalnya kalau dia mengatakan nanti rencananya saya akan jadikan hewan ini sebagai kurban. Ya, dia ingin mengabarkan sesuatu yang akan datang. Nah, maka dia mengatakan rencananya hewan ini akan saya jadikan sebagai hewan kurban. Nah, maka dalam kalau ucapannya seperti itu, dia hanya mengatakan rencananya, yakni dia ingin meniatkan ini sebagai hewan kurban tapi di masa yang akan datang. Maka lafaz yang kedua ini belum bisa menentukan bahwa hewan tersebut sebagai hewan kurban. Belum bisa. Nah, sampai dia menyatakan bahwa saya telah menetapkan hewan ini sebagai hewan kurban. Ya. Li'anna al-maqsuda bihi al-ikhbar amma sayaf'al biha fil mustaqbal. Karena yang dia maksudkan ketika dia mengatakan rencananya saya akan jadikan ini sebagai hewan kurban, yang dia maksudkan bahwa dia akan melakukan perbuatan itu di masa yang akan datang. Ya. Kalau di masa yang akan datang ada kemungkinan iya, ada kemungkinan berubah. Nah. La insya'a ta'yiniha, bukan dalam rangka untuk menentukan, bukan dalam rangka untuk menentukan jenis penentuan dari hewan kurban tersebut. Jadi ini bisa dibedakan, ya. Jadi kalau dia maksudkan bahwa ketika dia mengatakan hewan ini adalah hewan yang saya jadikan untuk kurban, wah, ini berarti dia telah menentukan hewan tersebut sebagai hewan kurbannya. Nah, tapi kalau dia mengatakan rencananya hewan ini saya akan jadikan sebagai hewan kurban, berarti baru sekedar rencana. Suatu yang akan datang yang akan dia jadikan sebagai hewan kurban tapi belum berupa penentuan, ya. Jadi dia belum tetapkan bahwa hewan tersebut sebagai hewan kurbannya, baru dia rencanakan. Maka ini dibedakan hukumnya. Kalau yang pertama berarti hewan tersebut tidak boleh lagi diganti. Tapi kalau jenis yang kedua, lafaz yang kedua, maka masih boleh diganti hewan tersebut karena belum ditetapkan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Nah, ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Walaupun di sana ada pendapat yang lain, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bukan hanya sekedar dilafadzkan. Apa bukan dengan dilafadzkan seorang itu bisa menentukan itu sebagai hewan kurbannya, tapi walaupun dengan niat, walaupun dia tidak mengucapkan. Walaupun dia tidak mengucapkannya dan dia tidak melafadzkannya, tapi cukup dalam hatinya dia mengatakan saya telah meniatkan hewan ini sebagai hewan kurban, maka itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amalan tersebut tergantung dari niat dia. Kalau dia sudah meniatkan ketika dia membeli, dia sudah meniatkan dengan niat yang kuat bahwa hewan ini dia jadikan untuk kurban, maka berarti dia telah menentukan hewan dan dia tidak boleh mengganti dengan hewan yang lainnya. Nah, ini cara yang pertama, ya. Kalau lafaz tentunya ini lebih daripada niat, ya. Kalau melafazkan ini berarti sudah lebih daripada niat, di atas niat. Kalau niat hanya sekedar di dalam hati, tapi kalau lafaz niat dan melafazkan. Niat dan melafazkan. Kemudian jenis yang kedua, ya. Kalau bukan dengan dilafazkan, dengan perbuatannya, kata beliau, al-fi'l. Bisa dilihat dari perbuatan dia yang menunjukkan bahwa dia telah meniatkan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Wa huwa nau'an, dan ini ada dua macam. Ya, ada dua macam cara mengetahui bahwa seseorang telah menjadikan hewannya tersebut sebagai hewan kurban. Ahaduhuma, yang pertama, cara pertama, dzabahaha, dia menyembelihnya biniyatil udhiyah, dengan niat kurban. Ya, dia menyembelih misalnya, kemudian dia meniatkan, nah, bahwa ini kurban adalah dariku, ya, atau dia ingin memasukkan keluarganya, wa an ahli baiti dan seterusnya. Famata dzabahaha bihadhihi niyyati, maka kapan dia berkurban dengan niat seperti ini? Dia sama sekali tidak pernah melafadzkan bahwa dia ingin menetapkan hewan kurbannya ini. Dia tidak pernah mengucapkan. Tapi dia membeli dan dia masih berencana. Tapi belum menetapkan. Nah, kapan dia tetapkan? Ketika dia ingin mengantar ke tempat, di tempat yang dia akan menyembelih hewan tersebut. Ketika dia sembelih, dia telah meniatkan. Maka dalam hal ini, ketika dia menyembelihnya dengan niat kurban, maka itu berarti dia telah menjadikan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Saya kira ini insyaAllah ta'ala jelas. Fa'anihima, cara yang kedua, syira'uha. Dia membeli biniyatil udhiyah. Ketika dia membeli hewan, maka dia membelinya dengan niat sebagai hewan kurban. Ya. Idza kanat badalan an muayyanatin, apabila itu sebagai ganti dari hewan yang telah ditentukan. Apabila itu sebagai ganti dari hewan yang telah ditentukan. Jadi di sana ada hewan yang telah ditentukan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dia telah tentukan, dia sudah mengucapkan bahwa hewan ini saya jadikan sebagai hewan kurban. Tapi ternyata hewan itu mati. Ya, karena kelalaian dari dia. Kelalaian dari dia sendiri. Nah, sehingga apa? Karena matinya hewan tersebut, maka dia harus mengganti dengan yang lainnya tentunya. Karena kalau kelalaian dari dia, berarti dia harus mengganti. Kenapa dia melalaikan dalam penjagaan hewan yang telah dia niatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jadikan sebagai hewan kurban. Maka dalam hal ini, dia harus mengganti dengan yang lain. Nah, ketika dia berangkat untuk membeli hewan tersebut, maka ketika dia membeli cukup dengan niat, tidak perlu dilafadzkan. Ya, kalau dia meniatkan bahwa hewan ini sebagai ganti dari hewan yang telah meninggal kemarin, yang telah mati kemarin, maka hewan tersebut, naam, dengan perbuatan dia membeli, maka pembelian itu sudah cukup menunjukkan bahwa hewan ini adalah merupakan hewan kurban, walaupun sekedar niat, belum dilafadzkan, tidak diucapkan begitu, kata beliau. Misalnya, ayu ayina udhiyatan, dia telah menentukan satu hewan kurban. Fatatlafu, maka kemudian hewan itu pun binasa. Hewannya mati. Kenapa? Bitafritin minhu, karena kelalaian dari dia. dia tidak menjaganya dengan baik, ya, mungkin dibiarkan begitu saja, kemudian datang hewan lain, anjing atau lain sebagainya, kemudian menggigit, maka kelalaian dari dia. Nah, fayashtari ukhra, maka dia harus membeli yang lain, ya, biniyatin, dengan niat annaha badalun, bahwa hewan tersebut adalah gantinya, anillati talifat, dari hewan yang telah binasa itu tadi, ya, dari hewan yang telah binasa dia membeli berniat untuk mengganti hewan yang telah mati. Fahadhihi takunu udhiyatan, maka dengan dibelinya ini sudah menjadi hewan kurban, bimujarradi syira, dengan sekedar dia membeli, bihadhihi niat, dengan niat ini, ya, tidak perlu dilafadzkan bahwa hewan ini saya peruntukkan sebagai pengganti, tidak perlu, tapi cukup dia niatkan di dalam dirinya, itu sudah cukup. Li'annaha badalun an mu'ayyana, karena itu sebagai ganti dari apa yang telah ditentukan dari hewan kurbannya yang mati itu tadi. Nah, wal badal lahu hukmul badal, sedangkan hewan yang dijadikan sebagai pengganti itu sama hukumnya dengan yang digantikan, ya, sama hukumnya, jadi tidak perlu ada pengulangan lafaz begitu. Ketika dia sudah menentukan pada waktu itu dengan ucapannya, kemudian mati, maka di ketika dia mengganti cukup dengan membeli dan niatnya untuk mengganti itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Amma idza lam takun badalan an muayyana. Nah, sekarang adapun kata beliau, ya, kalau kemudian hewan tersebut bukan sebagai ganti dari hewan yang telah dia tentukan, ya, bukan sebagai ganti dari hewan yang telah dia tentukan, fa innaha la tata'ayyanu bisyira biniyatil udhiyah. Misalnya dia belum pernah menentukan bahwa hewan ini untuk saya jadikan sebagai kurban. Nah, kemudian ketika dia membeli kurban yang berikutnya bukan sebagai ganti, maka ketika dia membeli, ya, itu tidak bisa dijadikan bahwa dengan sekedar dia membeli dengan niat tersebut tidak cukup, harus dia lafadzkan, kata beliau, ya, harus dia ucapkan, tidak cukup dengan niat seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau tidak cukup dengan sekedar niat, tapi harus niat tersebut diungkapkan dengan lafaz, ya. Perlu diingat bahwa lafaz ini bukan niat, ya, lafaz bukan niat. Oleh karena itu keliru kalau orang mereka meniatkan sesuatu yang pada asalnya itu adalah apa? Melafadzkan sesuatu yang pada asalnya itu niat. Nah, niat hukumnya lain dan lafaz pun hukumnya lain. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perkara seperti ini harus dilafadzkan untuk menetapkan bahwa hewan tersebut adalah hewan kurbannya. Nah, tidak cukup dengan niat. Apa alasan beliau? Nah, di sini beliau akan menyebutkan alasannya. Kama sebagaimana lawishtaro abdan, kalau dia membeli seorang budak, yuridu ayyutiqahu, dia ingin membebaskan budak tersebut. Yani dia membelinya dengan apa keinginan atau dengan niat ingin membebaskan budak ini. Fa innahu la yasiru atiqan bimujarradi syira. Maka tidak bisa dikatakan bahwa ketika orang ini membeli budak tersebut, maka ketika dia membeli dengan pembelian itu berarti budak itu sudah menjadi orang yang merdeka dengan sekedar dibeli, tidak, kata beliau. Tapi ketika dia membeli tetap statusnya sebagai budak sampai yang membeli ini mengatakan kamu saya bebaskan, sampai yang membeli mengatakan kamu bebas dari perbudakan. Nah, tapi selama dia hanya membeli kemudian dia diam, walaupun dalam hatinya dia menginginkan dan dia meniatkan untuk membebaskan, tetap statusnya dia sebagai budak sampai dia melafadzkan, sampai dia mengucapkan. Selama dia tidak mengucapkan, maka tidak ada bagi dia pembebasan budak tersebut. Nah, di sini kata beliau menunjukkan dalam permasalahan ini tidak cukup dengan niat, tapi harus ada ucapan, harus ada lafaz untuk menentukan hewan tersebut sebagai hewan kurban. Nah, sebagaimana seorang hendak membeli budak yang dia meniatkan untuk membebaskan, tidak cukup dengan niat semata, harus ada lafaz yang menunjukkan bahwa kamu adalah budak yang telah saya bebaskan. Nah, bisa dipahamin, ya? Awishtara syai'an, ataukah dia membeli sesuatu, liyaja'alahu waqfan. Dia membeli sesuatu, membeli tanah misalnya, untuk dia jadikan sebagai wakaf. Saya membeli tanah, saya meniatkan, ini dalam hatinya dia mengatakan, saya membeli tanah ini untuk saya infakkan ke pondok lah misalnya. Ya, saya ingin wakafkan ke pondok. Dia membeli. Ya. Ketika dia membelinya, walaupun itu masih ada pada niat dia, dia belum mengucapkan. Tapi masih dalam niat dia bahwa dia ingin mewakafkan ke pondok. Ternyata ketika dia membelinya, begitu dia membelinya, belum dia ucapkan. Nah, apakah sekedar dia membeli tanah itu telah menjadi wakaf untuk pondok? Tidak. Ya, tidak. Sampai kapan? Sampai dia melafazkan, sampai dia mengucapkan bahwa tanah ini telah saya wakafkan pada pondok fulan misalnya. Ya, ini bisa difahami bahwa dalam permasalahan ini kata beliau tidak cukup dengan niat, tapi harus dengan lafaz. Harus dengan, disertai dengan lafaz. Fa innahu la yasiru waqfan bi mujarrad syira', maka tidaklah ya benda itu yang telah dia ingin jadikan sebagai wakaf tidaklah menjadi wakaf hanya sekedar dibeli, ya, tapi harus dengan diucapkan. Fa kadzalika, maka demikian pula, idzhtara bahimatan, kalau dia membeli hewan untuk dijadikan sebagai kurban, biniyatin annaha udhiyah, dengan niat bahwa itu akan dijadikan sebagai hewan kurban, fala takunu udhiyah, maka belum bisa ditentukan bahwa hewan ini hewan kurban, bimujarradi dzalik, hanya sekedar niat saja, hanya sekedar niat semata tanpa dilafazkan, tanpa diucapkan. Nah, jadi ini pembahasan beliau tentang kapan dikatakan bahwa hewan itu sudah ditentukan bahwa hewan ini hewan kurban. Karena ini akan ada hukum-hukum yang berikutnya yang kita perlu memahami. Kalau kita sudah menentukan, apa akibatnya? Ya, kalau kita sudah menentukan hewan, apa akibatnya dan apa yang harus kita amalkan? Kita sebagai orang yang telah menentukan di sana ada hewan yang akan kita kurbankan. Jadi kesimpulannya ada dua macam. Yang pertama dengan lafaz, yang kedua dengan perbuatan. Ya kan? Kalau dengan lafaz, maka dia harus mengucapkan. Ketika dia membeli misalnya, ataukah dia mempunyai beberapa ekor kambing, dia mengambil satu, dia menunjuk, atau dia mengatakan, hewan ini, ya, saya telah nyatakan, atau saya telah niatkan untuk kurban. Ya, hewan ini untuk kurban. Nah, yang dia maksudkan adalah dia ingin menetapkan satu hewan bukan yang lainnya. Maka dalam hal ini berarti hewan tersebut telah tetap menjadi hewan yang tidak boleh diganti, bahwa hewan itu khusus yang telah ditunjuk tadi menjadi hewan kurban bagi dia. Ya, dengan lafaznya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu dengan perbuatan. Perbuatan. Nah, perbuatannya bagaimana? Ada dua macam kata beliau. Yang pertama yaitu dengan menyembelih. Kalau dia sudah menyembelih dengan niat, tidak perlu dia ucapkan. Cukup dengan niat. Oh, ini berarti telah menunjukkan bahwa hewan itu adalah hewan kurban milik dia. Atau dengan cara yang kedua, ya, bahwa ketika dia membeli hewan, hewan ini sebagai ganti dari hewan yang binasa yang telah ditentukan itu sebagai hewan kurban. Ya. Barulah ditetapkan bahwa hewan tersebut adalah hewan kurban. Nah, lalu beliau mengatakan, wa idza ta'ayyanatil udhiyatu. Kalau sudah ditentukan bahwa hewan ini dijadikan sebagai hewan kurban, tu'allaqu biha ahkam, maka di sana digantungkan padanya beberapa hukum. Ya, ada hubungannya dengan beberapa hukum yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang hendak berkurban. Al-awwal. Yang pertama, ya, setelah kita menentukan bahwa hewan ini untuk dijadikan sebagai kurban. Yang pertama, annahu la yajuzu tasarruf. Tidak boleh, ya, at-tasarrufu biha. Tidak boleh kita berlaku seenaknya terhadap hewan itu. Ya, bertindak seenaknya terhadap hewan itu. Bima yamna'u tadhiyah biha. Ya, tidak boleh kita berlaku bertindak dengan sesuatu yang mencegah hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak boleh melakukan apa saja, kegiatan apa saja yang mencegah atau dikhawatirkan akan mencegah hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, amin ya. Min bai'in. Nah, tidak boleh perjualbelikan. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ditentukan hewan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk kurban, ya. Ya modelnya itu kayak apalah? Kayak kalau di sana ada beberapa orang wanita kemudian ditentukan ini yang akan diangkat sebagai permaisuri. Maka kalau itu yang diangkat sebagai permaisuri, wah dijamu ya, tidak seperti yang lainnya, begitu. Nah, demikian pula keadaannya hewan-hewan tersebut. Kalau sudah ditentukan maka harus dipisah dari yang lain. Ya, dan harus dijaga betul. Nah, dijaga dengan baik. Tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kenapa? Karena telah menjadi sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasibatin tidak boleh diberikan kepada yang lain. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Nah, misalnya kita sudah peruntukan, sudah hewan ini, kita sudah peruntukan bahwa hewan ini kurban untuk kita. Nah, lalu kemudian kamu mengatakan, sudah hewan ini saya berikan kepada kamu. Saya berikan kepada kamu. Dihibahkan. Oh, ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan. Ya, bisa difahami ya, perbedaan antara jual beli dengan hibah. Kalau jual beli pertukaran ya, memberikan barang dan ada gantinya. Tapi kalau hibah memberikan barang tanpa ada gantinya. Warahnin ataukah digadaikan juga tidak diperbolehkan. Wa ghairiha dan yang selainnya. Ya. Yang jelas tidak diperbolehkan seorang untuk melakukan tindakan apa saja yang akan menyebabkan atau mengkhawatirkan tercegahnya hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, illa kecuali ayyubdilaha bi khairin minha. Nah, kecuali kalau dia ingin mengganti hewan yang telah dia tentukan itu sebagai hewan kurban, dia mengganti dengan yang lebih baik. Dia mengganti dengan yang lebih baik, yang lebih sempurna penciptaannya, yang lebih enak pandangannya, yang lebih gemuk, hewan yang lebih gemuk, yang lebih besar, ya, yang lebih sempurna bertanduk-tanduknya lengkap, seterusnya, ya. Kalau di sana dia ingin mengganti yang lebih baik, limaslahatil udhiyah, karena kemaslahatan kurban itu sendiri, tidak mengapa, kata beliau, ya. Yang demikian ini diperbolehkan. Misalnya dia membeli satu tempatnya. Dia membeli korban tersebut. Dia telah meniatkan, menentukan bahwa hewan ini untuk saya jadikan sebagai korban. Ternyata setelah dia jalan ke tempat yang lain, dia melihat ternyata di sana ada hewan yang lebih gemuk, lebih besar, lebih sempurna penciptaannya, dan lebih indah dipandang. Nah, ketika dia melihat itu, wah, layaknya ini yang lebih pantas untuk saya jadikan sebagai korban. Nah, maka dalam hal ini, dia membeli korban tersebut, lalu dia meniatkan bahwa saya ingin menukar, ya, saya ingin mengganti apa yang telah saya tentukan sebagai hewan kurban dari apa yang tadi warnanya ini saya ganti dengan yang ini yang baru, ya, dengan syarat apa? Lebih sempurna, lebih baik. Ah, kalau seperti ini tidak mengapa, kata beliau, tidak mengapa. Ah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan yang lainnya, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Atha' bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya pernah bernazar bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemenangan untuk menguasai kota Mekah, Fathu Mekah, maka saya berniat untuk sholat di Masjid Al-Aqsa." Dia berkeinginan sholat di Al-Masjid Al-Aqsa. Nah, lalu kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Solihahuna, kamu sholat aja di sini di Mekah, di Baitul di Al-Haram, di Baitul Haram, sholat di sini." Lalu dia mengulangi lagi, "Saya bernazar untuk sholatnya di Al-Masjid Al-Aqsa." Kata Rasulullah SAW, "Soliha huna." Sholat di sini. Maksud beliau, kalau kamu sudah sholat di sini, itu sudah mencukupi. Ya. Daripada kamu harus berangkat ke Al-Masjid Al-Aqsa, kemudian sholat di sana. Sholat kamu di sini. Nah. Lalu tiga kali dia mengutarakan. Lalu kata Rasulullah SAW, "Sya'nuka idzan." Kalau begitu, terserah kamu. Kamu ingin menunaikan apa yang kamu katakan, sholat di Masjid Al-Aqsa, terserah. Tapi kata beliau, ya, apa yang beliau katakan, "Solihahuna, sholatlah kamu di sini," menunjukkan bahwa kalau dia sholat di Makkah, di Baitul Haram, di Ka'bah, itu sudah menunjukkan bahwa dia telah menunaikan nazarnya. Kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram jauh lebih afdol. Lebih afdol berlipat-lipat kali dibandingkan sholatnya di Al-Masjidul Aqsa. Nah, maka dari sini para ulama menyatakan bahwa kalau di sana ada sesuatu yang lebih baik dalam hal mendatangkan nazar, maka boleh mendatangi yang lebih afdol, ya, untuk meninggalkan yang pada asalnya dia menazarkan sesuatu itu. Nah, berdasarkan dalil ini pula, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berdalil dengan hadis ini menyatakan bahwa diperbolehkan seseorang mengganti kurban dengan syarat kurban tersebut lebih baik, ya, dan lebih gemuk, lebih indah dipandang dan seterusnya, demi kemaslahatan kurban itu sendiri, bukan demi kemaslahatan dia, bukan demi kemaslahatan orang yang berkurban, tapi demi kemaslahatan kurban itu sendiri. Nah, misalnya kalau begini, dia membeli seekor hewan, ya, hewan ini dia sudah tentukan bahwa hewan ini saya peruntukkan untuk kurban, ya, berarti dia telah menentukan. Kemudian setelah beberapa hari dia berpikir, wah, hewan ini, wah, kesian lah kalau saya jadikan ini sebagai hewan kurban saya. Ah, kalau begitu saya gantilah dengan yang lain, ah, yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih mahal. Maka dia mencari, di sana ada hewan yang lebih mahal, lebih indah, dan lebih baik dari hewan tersebut. Nah, apakah yang demikian ini sah untuk dijadikan sebagai pengganti? Tidak sah. Kenapa? Karena dia mengganti hewan tersebut untuk kemaslahatan dia, bukan kemaslahatan korban itu. Ya, kenapa? Karena dia ingin memelihara. Ya, karena dia ingin kesian dengan hewan ini. Hewan ini disenangi sama anaknya misalnya. Ya, tidak ingin yang lain. Kalau yang lain silahkan. Nah, walaupun yang dia ganti dengan yang lebih bagus, ya, dan yang lebih baik, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kemaslahatannya kembali kepada orang yang hendak berkurban. Ini tidak sah. Tapi kalau kemaslahatan kembali kepada kurban itu sendiri, maka tidak mengapa. Ini tidak mengapa. La li gharadin fi nafsi. Nah, ini kata beliau, bukan karena maksud dari orang yang hendak berkurban. Ya. Falau ayyana syatan udhiyatan. Kalau dia telah menentukan seekor kambing dijadikan sebagai hewan kurban. Thumma ta'allaqat bihi nafsu. Kemudian, ya, dirinya itu merasa senang dengan hewan tersebut. Ta'allaqat, ada perasaan senang dengan hewan itu. Ligharadin midal aghrad, karena ada sesuatu, ya. Nah, mungkin karena anaknya, ya, menginginkan hewan itu atau yang lainnya. Fanadima, maka dia pun menyesal untuk ditetapkan itu sebagai hewan kurban. Wa abdalaha bi khairin minha, lalu dia pun menggantinya dengan yang lebih baik. Ya. Tujuannya dia mengganti liyastabqiyaha, agar dia tetap menjadikan hewan yang telah dia tentukan sebagai hewan kurban tadi tetap hidup, ya, dan dia ingin memeliharanya. Kata beliau, lam yajuz lahu dzalik, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Li'annahu ruju'un, karena ini berarti dia telah menarik kembali fima akhrajahu lillahi ta'ala. Dia telah menarik ucapannya terhadap apa yang telah dia keluarkan sebagai sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Lihadzi nafsi, untuk mempertahankan dirinya, untuk dia peruntukkan dirinya, la limaslahatil udhiyah, bukan karena kemaslahatan kurban itu sendiri. Jadi bisa difahamin, ya. Yang pertama, intinya apa? Hukum yang berkenaan tentang orang yang telah menentukan kurban tidak boleh bertindak apa saja terhadap hewan tersebut. Jangan dijual, jangan dihibahkan, jangan digadaikan dengan yang lain. Jangan begitu. Pokoknya segala sesuatu yang dikhawatirkan akan mencegah hewan ini untuk dijadikan sebagai hewan kurban, jangan, tidak boleh dilakukan demikian. Kecuali apabila dia ingin mengganti dengan yang lebih baik dengan kemaslahatan kurban, ya, bukan untuk kemaslahatan dia. Nah, kemudian yang kedua, annahu, bahwasanya, idza mata, kalau orang yang ingin berkurban tadi meninggal, dia telah meninggal, ba'da ta'yiniha, setelah dia menentukan hewan yang akan dijadikan sebagai korban. Naam. Ya, ada orang dia telah menentukan hewan ini untuk jadikan saya sebagai korban. Sebelum tiba hari Idul Adha meninggal. Ya. Kata beliau, lazimal warasatu tanfidaha. Dalam hal ini wajib bagi ahli warisnya untuk tetap melaksanakan apa yang telah diinginkan oleh orang tersebut yang telah meninggal. Bagi ahli waris, dia wajib untuk tetap menjadikan hewan itu sebagai hewan kurban. Dia harus jalankan itu. Nah, kenapa? Karena dia telah menentukan itu sebagai hewan kurban. Wa in mata qabla ta'yin, tapi kalau dia meninggal sebelum dia menentukan hewan ini saya jadikan sebagai hewan kurban, dia belum menentukan itu. Fahiya mulkuhum. Maka dalam hal ini kalau dia meninggal, maka hewan itu milik mereka, miliknya ahli waris. Ya tasarrafuna fiha bimasyau. Yang mereka boleh melakukan apa saja dengan apa yang mereka inginkan terhadap hewan tersebut, karena hewan itu belum ditentukan sebagai hewan kurban. Nah, ini jelas insyaAllah. Al-Thalith, yang ketiga. Annahu la yastaghillu syai'an. Bahwa tidak diperbolehkan bagi orang yang telah menentukan hewan tersebut sebagai hewan kurban, jangan dia mengambil sesuatu dari hewan itu, min manafi'iha, dari manfaat-manfaat dari hewan tersebut. Ya. Fala yasta'miluha fi harthin wa nahwi. Jangan dia menggunakan hewan itu dalam langkah untuk membajak sawahnya. Atau yang semisalnya. Kenapa? Karena sudah diperuntukkan ini. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan dia membeli lalu dia mengatakan hewan ini untuk kurban. Ya, sebelum tiba hari raya. Ya, sudah dijadikan dulu untuk membajak sawah misalnya. Ya. Kalau itu kerbau ataukah itu sapi dan yang semisalnya. Naam. Tidak diperbolehkan. Wala yarkabuha. Jangan dia mengendarainya. Illa idza kana li haja. Kecuali kalau memang itu adalah sesuatu yang sangat dia membutuhkan. Walaisa alaiha darar. Dan tidak ada kemudaratan atas hewan ini. Ya. Atas hewan ini. Jadi kalau misalnya dia telah membeli seekor kambing. Lalu kemudian ya, dia biarkan anaknya itu bermain-main dengan kambing tersebut, dikendarai tidak masalah. Ternyata setelah dikendarai jatuh, mati kambingnya, nah, harus diganti. Karena dia melalaikan, karena dia lalai terhadap hewan tersebut. Wala yahlibu min labaniha. Dan dia tidak boleh untuk memerah air susunya. Ma yang kusuha. Apa yang menyebabkan berkurang, ya? Au yahtajuhu waladuha almutaayyanu ma'aha, ataukah yang dibutuhkan oleh anaknya yang anaknya itu tetap menyusu kepada ibunya, ya? Jangan dia memerasnya. Wala yajuzu syai'an min sawfiha, jangan dia mengambil, memotong sedikit pun dari bulunya, ya? Kalau itu domba kan, itu kan bulunya tebal. Ya, biasanya orang senang untuk mengambil bulunya, maka ini tidak diperbolehkan. Kalau itu sudah dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala, nah itu tidak boleh sama sekali. Ya, oleh karena itu tidak benar kebanyakan perbuatan orang ketika mereka berkurban, ya. Ketika mereka berkurban, kulitnya diberikan kepada yang memotong, ya. Upahnya, ya. Upah orang yang memotong ini apa? Kulitnya. Nah, ataukah misalnya kepalanya, ini tidak boleh sama sekali, haram. Semuanya itu, semua adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kulitnya dan semuanya, nanti akan kita jelaskan bagaimana cara memanfaatkan kulit tersebut. Yang jelas semuanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh sesuatu dari hewan tersebut, ada suatu apapun yang dijadikan sebagai upah pada yang memotongnya yang, atau yang menyembelihnya. Kalau yang menyembelihnya diberikan upah tersendiri, bukan atau tidak termasuk di dalam hewan yang akan dia sembelih tersebut. Illa ayyakuna anfa'laha. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk memotong sedikit pun dari bulunya dan yang semisalnya, kecuali kalau itu lebih bermanfaat bagi hewan ini. Kecuali kalau lebih bermanfaat. Ya. Misalnya kalau di sana ada sesuatu yang kalau tidak dihilangkan akan memudaratkan dia, maka tidak mengapa untuk dihilangkan demi untuk menjaga keselamatan dari hewan itu. Fayajuzuhu. Nah, kalau bermanfaat tidak mengapa dia memotongnya. Wa yatasaddaqu bih, dan bersedekah dengannya. Au yuhdi, ataukah menghadiahkannya. Au yantafi'u bihi, ataukah dia mengambil manfaat darinya. Wala yabi'uh, dan jangan dia menjualnya. Ya, jangan dia menjualnya. Karena ini sudah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, jadi kesimpulan dari permasalahan yang ketiga ini, bahwa kalau kita sudah menentukan hewan itu sebagai hewan kurban, maka tidak boleh sama sekali kita mengambil manfaat dari hewan tersebut. Ya, tidak diperbolehkan kita mengendarainya kecuali dalam keadaan kita membutuhkan, ya, dan tidak ada kemudaratan bagi hewan tersebut. Tidak boleh diambil sesuatu pun dari apa yang berhubungan dengan hewan ini, kecuali apabila yang demikian itu lebih bermanfaat bagi hewan tersebut. Akan tetapi apa yang telah diambil tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, karena hewan yang telah ditentukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh lagi dijadikan sebagai yang lainnya, diperjualbelikan dan semisalnya. Dan yang keempat, annaha idza ta'ayyabat aiban, bahwa apabila ada seekor hewan yang telah ditentukan untuk menjadi hewan kurban, ternyata setelah ditentukan menjadi hewan kurban, ya, hewan tersebut mendapatkan cacat. Ya, mungkin disebabkan karena suatu kejadian, setelah dia memeliharanya ternyata terjadi suatu kejadian yang menyebabkan cacatnya hewan kurban ini. Yamna'u minal ijza, yang cacat dari hewan tersebut menyebabkan seorang, ya, mencegah dari jadi sahnya hewan tersebut untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kita telah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa di sana ada beberapa macam aib yang menyebabkan hewan kurban tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sembelihan kurban. Seperti hewan yang sakit, yang sakitnya jelas. Al-maridu al-bayyinatu awaruha, maraduha. Hewan yang sakitnya itu jelas. Ya, seperti penyakit kulit yang nampak sekali. Ketika kita melihat, maka kita melihat hewan tersebut dalam keadaan sakit yang jelas-jelas sakit. Nah, ataukah disebabkan karena pincang, yang pincangnya itu jelas pincangnya, yang menyebabkan dia tidak mampu untuk mengikuti teman-temannya. Ada empat macam yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Nah, apabila kita membeli seekor hewan yang, dan kita telah menentukan bahwa hewan tersebut adalah hewan kurban, tiba-tiba ya terjadi suatu kejadian yang menyebabkan cacatnya hewan ini. Yang cacatnya hewan tersebut menyebabkan tidak